Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-101 dari surat Ali Imran juz yang ke-4. Yang mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang ingin senantiasa diberikan petunjuk menuju kepada jalan yang lurus, maka hendaknya orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat ini sering kita dengar dan bahkan sering disebutkan oleh para ulama, para asatidah, para mudarrisin, karena sangat agung sekali makna dan kandungan di dalamnya. Kita lihat Allah Ta'ala fi kitabihil karim, perhatikan baik-baik. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Perhatikan baik-baik. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana mungkin atau bagaimana bisa kalian justru berbuat kufur, mengingkari, padahal apa? Padahal telah dibacakan di hadapan kalian itu ayat-ayat Allah, dan juga di hadapan kalian itu ada Rasul. Nah, di hadapan kalian ada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga dibacakan ayat-ayat Allah di hadapannya. Bagaimana kok kalian malah kufur? Bagaimana kalian justru mengingkari Rasulullah SAW, meninggalkan Rasulullah SAW? Perhatikan setelahnya, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maksudnya adalah Al-Qur'an was sunnah, sungguh dia telah diberikan taufik untuk senantiasa di atas jalan yang gamblang, jelas, lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah, ayat yang mulia ini tentunya mengingatkan kepada kita semuanya, banyak orang yang meminta agar diberikan keistiqomahan di atas agamanya. Banyak orang yang meminta agar diberikan taufik untuk senantiasa mengikuti jalannya benar. Namun kuncinya jangan sampai lupa, yaitu al-i'tisam bil kitab was sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, itulah kuncinya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan barang siapa yang beriktisam, berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan ini tentunya jalan yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, sering kami ucapkan berkali-kali, yang dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi rahmatullah alaih di dalam mukaddimah sunannya, beliau mengatakan, at-tamassuku bisunnati najatun, fal ilmu yukbatu qabdan sari'an, fa na'syul ilmi sabatud din wad dunya, wa fi dhahabal ilmi dhahabu dhalika kulli. Artinya, kata beliau, al-i'tisam bisunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah najatun, kunci keberuntungan, kunci keselamatan, kunci kesuksesan, kunci keberhasilan selamat dunia dan akhiratnya. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan ilmu itu akan dicabut dengan apa? Dengan cabutan yang sangat tepat. Jadi ilmu ini nanti di akhir zaman gak ada lagi sudah. Al-Quran akan Allah telah angkat kembali. Al-Quran yang semula berada di dada-dada para penghafal Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hilangnya ilmu adalah apa? Dengan diwafatkannya para ulama, diwafatkannya para ahlul ilm. Ketika sudah tidak ada para ulama, tidak ada lagi para ahlul ilm, tidak ada lagi pembawa ilmu, yang tersisa tinggal orang-orang juhal, orang-orang bodoh, yang mana mereka berani berfatwa tanpa ilmu. Datang dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun, dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu sekaligus sebagaimana manusia dicabut. Akan tetapi bagaimana? Akan tetapi Allah taala mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fa'aftau bighair ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya mereka ketika Allah taala sudah tidak menyisakan lagi di muka bumi ini seorang alim, satu pun enggak ada lagi sudah. Tinggallah orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Disitulah fasu'ilu fa'aftau. Mereka orang-orang bodoh ini dijadikan pemimpin, bayangkan. Dijadikan pemimpin, penguasa. Fasu'ilu fa'aftau bighair ilmin. Mereka ditanya dan berani berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Perhatikan baik-baik. Mereka akhirnya sesat dan menyesatkan. Jadi mereka sesat, menyesatkan umat karena enggak punya ilmu. Berfatwa hati-hati barakallahu fikum na'am. Karena apa? Karena kita di dalam bertanya sebuah permasalahan agama yang kita tidak mengetahuinya arahnya kemana? Kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kemudian al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih mengatakan fana'su al-ilmi sahabatu din wa dunya. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu sumber kekokohan agama dan dunia. Kalau mau kokoh agamanya, kokoh dunianya, sebarkan ilmu. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ilmu sihir, bukan ilmu filsafat, bukan ilmu kalam, tapi ilmu Al-Quran As-Sunnah, ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan, وَفِي ذَهَابَ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ. Dan hilangnya ilmu, hilang seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwan fi dinna azzana wa zakumullah, ingat baik-baik kunci untuk orang senantiasa diberikan taufik dan hidayah menempuh di atas jalan yang lurus adalah berpegang teguh dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an was Sunnah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa kaifa takfuruna billahi ayyuhal mu'minun? Bagaimana kalian justru kufur kepada Allah wahai segenap kaum mukminin? Wa ayatul Qur'an itu tutlaa 'alaikum, padahal ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan di hadapan kalian. Wa fiikum Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan kalian itu masih ada Rasulullah lagi. Ayat dibacakan di hadapannya, di hadapan kalian itu ada Rasulullah juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuballighukum, yang menyampaikan ayat-ayat tersebut kepada kalian. Bayangkan ini. Posisinya, keadaannya sudah benar-benar sudah diberikan nikmat. Ayat dibacakan di hadapannya. Rasulullah juga ada di hadapannya. Tapi kok masih kufur gitu loh. Kok masih menentang. Ini siaknya atau sirahnya, bentuknya adalah merasa heran gitu. Kok bisa kalian itu kufur gitu loh. Padahal ayat dibacakan di hadapan kalian. Rasulullah juga di hadapan kalian. Dan kita lihat. Wa man yatawakkalu ala Allahi wa yastamsiku bil Qur'an wa sunnah. Perhatikan baik-baik ini. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, faqad wufiqa li tariqin wadihin wa minhajin mustaqimin, masyaallah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan, sungguh dia telah diberikan taufik untuk senantiasa di atas jalan yang nampak jelas gamblang serta prinsip yang lurus. Jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita senantiasa memintanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Jangan cuma meminta tapi tidak mengamalkan, jangan. Di sini posisinya apa? Berilah kami taufik agar senantiasa mengikuti dan di atas jalan yang lurus tersebut sampai akhir hayatnya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya tadi berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah. Berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an was Sunnah, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Berkata Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Harawi rahmatullah alaih di dalam kitab Dhamul Kalam wa Ahlih, beliau mengatakan man arada an-najata fa'alaihi bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barang siapa yang ingin selamat, ingin sukses, ingin beruntung, maka wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kunci keberuntungan, kunci kemenangan, kunci kesuksesan, barakallahu fikum. Karena orang itu semakin berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah, semakin kuat tawakalnya. Kalau orang sudah kuat tawakalnya, semakin kuat pula beriman terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang menimpa, semua yang terjadi, semua yang ada, semua dengan apa? Dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi, dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang apa? Ringan, tapi butuh apa? Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Perhatikan baik-baik, karena banyak orang-orang yang tidak kuat. Oleh karena itu dipermisalkan seperti apa? Menggenggam bara api. Menggenggam apa? Bara api. Tahu sendiri bagaimana bara api? Bara api yang menyala-nyala, walaupun misalkan apinya tidak nyala, tapi masih nampaknya masih sangat panas sekali seperti itu. Nah, itulah bara api. Nah, barakallahu fikum, bagaimana ketika memegang? Sangat panas sekali. Yang Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kalqabit 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman. Sekarang kita berada di zaman tersebut di antaranya. Kemudian apa kata Rasulullah? Orang yang bersabar di atas agamanya kokoh gitu di hadapan manusia yang sangat banyak, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bagaikan orang yang menggenggam bara api, sangat panas sekali. Ujian, cobaan, halangan, rintangan, cacian, makian, terkadang dibilang orang yang asing, terkadang dibilang orang aneh, terkadang dibilang orang yang tidak umum seperti masyarakat yang lainnya. Sabar. Naam, karena apa? As-sabiru fihi maladini. Orang yang bersabar di zaman yang penuh dengan kerusakan tersebut, di atas agamanya, di hadapan manusia yang mereka kebanyakan sudah mengikuti hawa nafsu, kalqabit al-jamri. Seperti orang yang menggambar api. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga berkata Imam Abu Ubaid, apa itu? Siapa? Abdullah bin Naam Salam rahmatullah alaih. Beliau mengatakan al-muttabi' lis-sunnah kalqabit al-jamri. Orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggambar api. Nah, Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih memberikan catatan kaki, beliau mengatakan hadza fi zamanihi fa kaifa fi zamanina. Ini di zaman beliau waktu itu, di zaman Al-Imam Abu Ubaid Abdullah bin Salam rahmatullah alaih sudah mengatakan seperti itu di zaman yang jauh dengan zaman kita. Nah, mengatakan Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan ini di zaman beliau, berpegang teguh di atas Al-Qur'an was sunnah bagaikan orang yang menggenggam apa? Bara api. Di zaman beliau, bagaimana di zaman kita sekarang, kata beliau. Nah, tentunya lebih berat lagi, karena semakin datang suatu zaman itu semakin jelek keberadaannya. Perhatikan baik-baik, semakin jelek keberadaannya. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa itu? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya, hingga kalian menjumpai Rabb kalian. Maksudnya bagaimana? Inilah yang kita saksikan barakallahu fikum, yang Rasulullah mewanti-wanti menyebutkan dalam salah satu wasiatnya, di antaranya agar kita menggigit sunnah dengan gigi apa? Dengan gigi apa? Apa namanya? Gigi apa itu? Gigi geraham. Paham ya? Jadi ada gigi taring, gigi seri, gigi geraham. Gigi geraham, gigi yang ngunyah itu kuat sekali kalau gigit. Paham ya? Rasulullah mengatakan abdu 'alaiha bin nawajid. Termasuk wasiatnya usikum bittaqwallahi 'azza wa jal was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyan. Kemudian apa? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin 'addu 'alaiha binawajid. Paham ya? Artinya apa? Artinya aku wasiatkan kepada kalian pertama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wasiat ini disampaikan posisinya para sahabat waktu itu minta nasihat. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, nah nasihat itu bagaikan nasihat perpisahan. Hingga apa? Nasihat itu karena menurut para sahabat dan juga na'am barakallahu fikum, Rasulullah ketika menyampaikan nasihat, para sahabat merasa apa? Merasa itu nasihat perpisahan. Mata-mata mereka mengeluarkan air matanya, bercucuran air matanya, hingga hati-hati mereka bergetar ketika mendengar nasihat tersebut. Rasulullah mengatakan, usikum bitaqullahi azza wa jal, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa apa? Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasam'i wa ta'ah, ini mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang sah, manakala memerintahkan perkara yang ma'ruf. Kemudian Rasulullah mengatakan, walaupun yang memimpin adalah seorang budak Habasyi. Habasyi itu terkenal Ethiopia kulit hitam. Maksudnya walaupun yang memimpin itu pemimpinnya berkulit hitam, walaupun semula budak tapi jadi pemimpin, tetap taat selama perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di antara kalian nanti yang masih hidup setelahku pasti akan menyaksikan fitnah yang sangat besar. Naam. Menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Apa nasihat Rasulullah? Solusinya, fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan apa? Sunnahku. Dan sunnahnya pada khulafa' rasyidin yang mencocoki sunnahku. Kemudian apa? Addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah dengan apa? Gigi geraham kalian. Karena kalau menggigit itu dengan gigi geraham lebih kuat daripada gigi seri. Gigi seri itu yang mana? Yang mana gigi seri? Hadir. Yang mana? Yang depan itu ya. Na'am barakallahu fikum. Nah, kalau gigi geraham yang dipakai mengunyah itu. Nah, kalau orang kalau gigit dengan gigi geraham itu biasanya kuat sekali. Misalnya kain aja atau gigit itu ditarik itu mungkin kuat sekali. Tapi kalau gigit dengan gigi seri bisa apa? Sempal giginya. Paham ya? Maksudnya tuh gigi seri ini enggak terlalu kuat. Paham ya? Gigi taring juga enggak terlalu kuat, tapi kalau gigi geraham kuat sekali. Ini merupakan isyarat bahwasanya Rasulullah itu apa? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memandang setiap zaman yang datang itu ujiannya berat sekali. Sehingga Rasulullah mengatakan, peganglah sunnah, gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian. Nah, masya Allah. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, kita tutup yang dengan ayat yang terakhir ini, yaitu ayat yang ke-102 dari surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita semuanya agar senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Karena ketakwaan itu bukan pakaian takwa yang dijual di pasar-pasar itu. Paham ya? Pakaian takwa jual, kemudian baju koko itu pakaian takwa namanya ya. Bukan itu. Paham ya? Nah, pakaian ketakwaan itu pakaian yang bagaimana? Nanti akan kita sebutkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mufassirun. Asabahumullah. Kita lihat di sini. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ini langsung arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Bertakwa itu bagaimana? Bertakwa bukan sekedar ucapan. Karena pakaian yang paling bagus adalah pakaian ketakwaan. Namun pakaian ketakwaan bagaimana? Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Itulah ketakwaan. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena definisi takwa sudah kami sebutkan berkali-kali, yaitu apa? An yaj'ala al-insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan fi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Paham ya? Itu definisi at-taqwa. Artinya seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah sebuah tameng, benteng. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu adalah apa? Pakaian yang paling terbaik, pakaian yang paling bagus, yang tidak dijual di pasar-pasar. Yang Rasulullah mengatakan apa? Walibasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Dan sebaik-baik perbekalan di akhirat nanti apa? Ketakwaan juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am fatazawwadu fa inna khairaz zari taqwa," dan carilah bekal kalian. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah apa? Ketakwaan. Ukuran seseorang nanti di akhirat bukan kekayaannya, bukan paras yang cantik, yang ganteng, bukan itu. Paham ya? Bukan penampilannya, bukan jabatan, kedudukan, bukan, tapi apa? Ketakwaan. Itulah yang harus membedakan nanti. Enggak pandang bulu, enggak Arabi wala ajami, tidak orang Arab, tidak orang ajam, tidak yang berkulit putih, tidak pula yang kulit hitam, semuanya nanti yang bedakan adalah ketakwaan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Artinya apa? Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Bugis, ada suku ini, suku itu, Sunda, Jawa misalkan. Itu tujuannya apa sih? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Saling mengenal, saling mengetahui, saling tahu-menahu. Nah, kemudian apa yang bedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Perhatikan baik-baik, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ketakwaan itu adalah mizan, timbangannya. Nah, barakallahu fikum, enggak pandang bulu di situ orang miskin, orang kaya, orang fakir, kulit putih, kulit hitam, orang Arab, orang ajam, yang bedakan adalah ketakwaan. Yang bedakan adalah apa? Ketakwaan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini poin yang berikutnya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Karena makna Islam apa sih? Makna Islam itu, makna Islam itu berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Kan itu al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu definisi Islam. Berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Tunduk dan patuh dengan mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah definisi Islam. Ini ciri-ciri orang yang hatinya selamat. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih, perhatikan baik-baik. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man atallaha biqalbin salim," kecuali orang yang nanti datang di hadapan Allah dengan membawa hati yang selamat. Beliau menukilkan kalamnya ahli tafsir, kata beliau, "Al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasy syirki al-khali minal bid'ati al-mutma'innu ila sunnah." Itulah hati yang selamat. Ana ulangi, "Al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasy syirki al-khali minal bid'ati al-mutma'innu ila sunnah." Sebagaimana yang tertantum di dalam kitab Fathul Qadir. Artinya apa? Hati yang selamat itulah hati yang selamat dari kesyirikan, bersih, suci dari kebid'ahan, dan tenang dengan as-sunnah. Itulah hati yang selamat. Nah, jadi kalau punya hati kok tidak tenang dengan sunnah, hati-hati. Itu kurang tepat. Paham ya? Punya hati kok hatinya justru senang dengan bid'ah, hati-hati juga. Punya hati kok dia malah justru melakukan kesyirikan, senang dengan kesyirikan, itu juga hati-hati. Nah, karena apa? Karena itu semuanya tanda bahwa hatinya tidak selamat. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, qala al-mufassirun atabahumullah. Karena apa? Karena orang ketika meninggal di atas keislaman, berarti dia meninggal di atas apa? Keberuntungan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataah. Artinya apa? Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Jadi orang beragama Islam itu tetap beruntung. Walaupun misalkan antum bandingkan, terkadang ada orang kafir yang lebih jujur daripada orang muslim. Sejujur-jujurnya orang kafir itu dinilai di dunia saja. Di akhirat nanti enggak dapat apa-apa. Itu pertanyaan saja sudah. Jangan sampai ngejek orang muslim. Wah, ini orang muslim enggak jujur, ini orang kafir ini bagus dia. Jujur dia. Masya Allah. Akhirnya muji-muji orang kafir tadi. Orang muslim di tampakkan gitu. Paham ya? Jangan. Nah, sejujur-jujurnya orang kafir di dunia saja dia kebaikannya. Paham ya? Tapi sejelek-jelek orang muslim, dia masih muslim insyaallah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Allah taala masih merahmatinya. Dunia dan akhiratnya. Tapi kalau orang kafir, semua kebaikan itu tunaikan di dunia. Hartanya, kekayaannya di neraka tempat kembalinya. Wallahualam. Nah, seperti itu. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina shaddaqullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyar'i, dan orang-orang yang mengamalkan syariatnya, khafullaha haqqa khaufih. Takutlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar rasa takut. Jadi takut itu hanya kepada Allah Ta'ala. Enggak boleh takut dengan jin, dengan setan, dengan pocongan, dengan tuyul misalkan, enggak boleh takut. Hati-hati. Nah, kalau anak kecil sudah terbayang-bayang takut itu hati-hati. Karena biasanya terdoktrin dari film-film yang mengerikan. Paham ya? Jadi solusi yang terbaik, jauhkan televisi dari rumah kita. Paham ya? Karena televisi, kita mau tidak mau, ngakui atau enggak, yang pernah menyaksikan isi kandungannya itu banyak yang jelek. Paham ya? Banyak yang jelek. Orang kalau dia itu berpikir, justru daripada campur baur antara kebaikan dan kejelekan, murnikan kebaikan, hilang kejelekan. Seperti itu. Nah, paham ya? Karena anak-anak kecil biasanya takut. Wudu takut sendirian, keluar malam takut. Takut apa? Takut pocongan. Pocongan dari mana sumbernya? Nah, barakallahu fikum. Biasanya lihat film-film yang menakutkan itu tadi. Paham ya? Coba kalau antum di Yaman ya, ini hanya kabar saja. Di Yaman saat itu di Damaskus itu anak-anak kecil berani mereka. Karena posisinya memang terbentuk posisi yang apa? Mereka menjauhkan anak-anak dari televisi tadi itu. Sehingga enggak terdoktrin, enggak termakan film-film yang mengerikan tadi itu. Tapi kalau dibiarkan nonton film, kadang ada tuyul, ada pocongan, takut gak kalau keluar sendirian malam hari? Takut kan? Takut kan? Takut. Takut antum? Karena gak ada televisi di rumah ya? Nah, barakallahu fikum, jadi dihindari. Barakallahu fikum, jadi yang namanya itu mendidik anak, itu televisi bukan solusi. Solusi yang terbaik adalah Al-Quran Sunnah dididik. Untuk menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah. Dilatih berani, jangan sampai justru bapaknya yang penakut. Paham ya? Nah, malam hari anaknya minta tolong, "Pak, tolong diantar ke kamar mandi, Pak. Gelap." Wah, bapak juga takut ini. Bapaknya juga takut gimana? Allahu musta'an. Otomatis kalau bapaknya takut, anaknya enggak jauh beda. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Ini jangan sampai menular kepada anak-anak kita yang berlalu-berlalu, yang kita sudah pernah menyaksikan, pernah punya rasa takut dengan seperti itu karena belum kuat imannya, jangan menular kepada anak-anak kita. Didik anak-anak kita berani. Karena takut dengan setan itu enggak boleh. Paham ya? Itu namanya bukan khauf tabi'i. Karena setannya belum muncul. Paham ya? Tapi kalau mengalami penampakan, setannya muncul di hadapan kita, benar-benar muncul, itu orang kaget, itu khauf tabi'i. Wah, kaget itu kan. Tapi kalau belum muncul, teman, bayang-bayang aja, hati-hati. Pojokan sana itu ada pocongan misalkan. Sudah takut duluan, penakut, namanya jaban. Hati-hati itu ya. Enggak boleh. Nah, pohon besar, ada bayangan gitu, bayangan gerak-gerik, mundur-mundur ya, bulu-bulu pada berdiri di belakang, hati-hati. Allah musta'an, itu dihindari. Karena larangan ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Siapa sih sebenarnya yang nakut-nakutin itu? Syaitan. Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Mereka-mereka itu para syaitan, nakut-nakutin wali-wali Allah Ta'ala. Jangan kalian takut pada mereka, takutlah kepadaku kata Allah Ta'ala. Jika kalian benar-benar beriman. Enggak boleh takut ya. Hati-hati, lewat di gelap-gelap bismillah. Insyaallah enggak ada apa-apa insyaallah. Kalau muncul kok nampak benar gitu, takut kaget itu wajar tabii. Tapi kalau enggak ada apa-apa cuma bisikan-bisikan, hindari. Namanya enggak ada apa-apa insyaallah. Orang-orang mengatakan hati-hati jembatan sana itu angker katanya. Apa yang angker? Pikirannya mungkin. Pikirannya itu gara-gara pikirannya jadi angker itu loh. Coba lewat bismillah gitu aja. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita semuanya sudah besar mempelajari mutauhid kemudian menjadi orang-orang yang penakut, jangan. Nah, barakallahu fikum, ini sekedar nasihat agar apa? Mendidik anak kita sejak dini agar ketika besar tuh enggak menjadi anak yang penakut. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini lihat ini, khaufullaha haqqa khaufi. Takutlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar rasa takut. Takut hanya kepada Allah Ta'ala. Wa dzalika bi an yuta'a fala yu'sa. Wa yushkar fala yukfar, yaitu dengan cara mentaatinya dan tidak memaksiatinya, dengan cara bersyukur kepadanya dan tidak kufur kepadanya. Wa yudkar fala yunsa, dan senantiasa dengan cara apa? mengingat Allah Ta'ala dan jangan melupakan. Wadawamu ala tamassukikum bi islamikum, dan terus meneruslah kalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan na barakallahu fikum Islam atau agama Islam kalian, ila akhir hayatikum, sampai akhir hayat kalian. Tujuannya apa? Litalaqaullaha wa antum alaih. Naam, litalaqaw wa talqu. Litulqullaha wa antum alaih. Maksudnya apa? Naam barakallahu fikum, agar kalian semuanya jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian di atas Islam tersebut. Ikhwan fi din, azza wa jalla, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-101 dan 102 dari surat Ali Imran yang memberikan dorongan dan motivasi kepada kita semuanya agar senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, karena berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah kunci atau jalan atau sebab menuju keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.